satu salatil kusufain. Ya. Dalam pelajaran malam ini kita akan berbicara tentang salat kusufain, yang berarti kusufus samas dan juga khusuful qamar. Ini mimbab tawlid. Yuhallab ahaduhuma alal akhar. Jadi dua digabung menjadi satu lafad. Ya, dua digabung menjadi satu lafad. Dan sebenarnya khusuf dan khusuf ini satu sama lain boleh dipakai. Jadi boleh dikatakan kusufus samas. Boleh juga dikatakan kusuful qamar. Boleh juga dikatakan khusufus khusuful qamar. Boleh juga dikatakan khusufus samas. Jadi artinya kalau orang mengatakan khusufus samas, enggak apa-apa. Khusuful qamar, enggak apa-apa. Dua-duanya dalam bahasa benar, enggak salah. Cuma yang satu lebih dikhususkan untuk matahari, yang satu lebih dikhususkan untuk bulan. Jadi khusuf lebih terkenal dipakai untuk matahari, sedangkan khusuf lebih dikenal dipakai untuk bulan. Oleh karena itu, kalau fi halatil itlaq, kalau dalam keadaan mutlak tidak dijelaskan salatul kusuf, berarti yang lebih dikenal di situ adalah salat gerhana matahari, salatul kusuf. Tidak dijelaskan kusufus samas, tidak. Salatul kusuf yang berarti yang dimaksud adalah kusufus samas. Begitu juga sebaliknya, salatul kusuf berarti yang dimaksud adalah kusuful qamar. Jadi dua-duanya sebenarnya boleh dipakai, tapi yang ini lebih dikenal. Ya. Boleh juga ente langsung gabung salatul kusufan seperti di sini. Boleh juga salatul khusufan. Boleh juga. Yang namanya salat khusuf dan kusuf ini termasuk salat sunnah yang mu'akkabah. Salat sunnah yang mu'akkabah. Bahkan ini sholat sunnah termasuk sholat sunnah yang utama daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Dibanding sholat ba'diyah, qabliyah, sholat duha, tahiyyatul masjid, sunnatul wudu, dan lain-lain sebagainya. Sholatul khusuf dan kusuf itu lebih utama. Oleh karena itu, kalau seseorang menjaga istiqamah, melaksanakan sunnah qabliyah dan ba'diyah, sunnah al-wudu, sunnah duha, sunnah witir, sunnatul fajar, maka dia lebih dituntut lagi untuk melaksanakan sholat khusufus samas, khusufus qamar. Karena apa? Karena lebih utama. Artinya jangan teledor, jangan menggampangkan kalau memang ada khusuful qamar, ada khusuful samas, hendaknya dilaksanakan sholat tersebut. Kita tahu bahwasanya sholat yang sunnah dalam tertib al-afdhaliyah, dalam tertib yang lebih utama yang mana, kita sudah pelajari kan dulu, bahwasanya yang paling mulia, paling utama adalah sholat. Ada yang bilang sholat fajar, ada yang bilang sunatul fajar maksudnya. Ada yang bilang sunatul duha. Ada yang bilang apa? Ini sudah lewat pelajaran ini kan? Kok lupa, kok diam semuanya? Yang paling utama adalah sholat. Duha salah, witir salah, sunatul fajar salah. Yang lebih utama, sholat sunnah semuanya yang paling utama adalah sholat Idul Adha. Itu yang paling utama. baru kedua sholat Idul Fitri. Jadi Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Baru lewat ini. Kenapa kok lebih utama Idul Adha daripada Idul Fitri? Karena sholat Idul Adha dalilnya ada di dalam Al-Quran. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal-kautsar fasholli. Jadi aksar mufassirin, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwasanya fasholli di sini adalah yang dimaksud salat Idul Adha. Wanhar artinya udhiyah. Dalil salat Idul Adha Idul Fitri enggak ada di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran tentunya lebih kuat daripada apa yang ada dalam hadis. Karena Al-Quran adalah yufidul qata. Dipastikan kebenarannya. Diyakini kebenarannya pasti. Ya, siapa yang meragukan isi daripada Al-Quran Al-Karim yang ada di antara kita sekarang ini, berarti dia dianggap murtad, dianggap keluar dari agama Islam, bukan orang yang beriman. Harus kita yakin bahwasanya semua isi Al-Quran yang ada itu semuanya benar, datangnya dari Allah, diturunkan kepada Rasul dan disebarkan kepada umatnya. Kalau diyakini sebaliknya atau diyakini yang bukan seperti itu, berarti hukumnya murtad. Yakini sebaliknya jelas artinya itu Quran bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada yang lain-lain. Ada sampai mengatakan diturunkan kepada Sayyidina Ali, tapi kemudian Jibril mungkin salah paham diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bisa. Kalau meyakini kafir murtad. Ada yang mengatakan ya itu Quran ada yang kurang, enggak lengkap sehingga mereka bikin Quran sendiri yang lebih lengkap. Dengan itu dianggap murtad. Atau sebaliknya, Quran itu kelebihan. Ada surat yang lebih di karang-karang itu. Dengan itu juga dianggap murtad. Jangankan satu surat, satu kalimat aja diingkari apa yang ada di Quran, maka dia dianggap murtad. Ya, kenapa? Karena yufidul qata. Karena Quran tawatur. Dan itu yufidul qata, pasti kebenarannya. Berbeda dengan hadis. Hadis yufidudan. Walaupun hadisnya sahih. Walaupun hadisnya sahih. Qawi rahu Bukhari wal Muslim. Rahu Sulhan. Rahu Sittah. Hadis yang sahih. Tetap yufidudan. Ma yufidul kata. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya hadis sahih. Belum pasti kalau kita katakan hadis sahih itu berarti dari Nabi. Belum pasti kan? Juga dikatakan hadis sahih. Nah, perlu difahami. Bahasanya sahih, dhaif. Itu yang dihukumi bukan hadisnya. Yang dihukumi adalah sanadnya. Jadi sanadnya sahih. Sanadnya dhaif. Sanadnya maudhu. Bukan yang dihukumi hadisnya. Artinya bisa jadi sahih, hadisun sahih, tapi sebenarnya salah, bukan dari Rasul. Dari orang lain. Bisa jadi artinya, di karangan orang, bisa jadi. Hadisun da'if, tapi bisa jadi itu sahih artinya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa hadis maudhu pun juga demikian. Hadis maudhu jelas sudah mengkotik sanadu. Tapi tetap bisa jadi ada kemungkinan itu benar-benar dari Rasul. Loh, tapi maudhu, itu sanadnya yang maudhu. Tapi kalau teksnya, hadisnya, wallahu a'lam kebenarannya. Yang penting syaratnya itu adalah maudhu. Yang penting syaratnya dhaif. Dan ini hadis syaratnya sahih. Belum tentu benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yufidudan. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, jika berkaitan tadi, salat Idul Adha ada di dalam Al-Quran. Tentunya lebih kuat daripada apa yang ada di dalam hadis. Jadi Idul Adha, salat sunnah yang paling utama, baru kemudian salat Idul Fitri, baru kemudian salat khusuf, ban khusuf, ya khusuf, kemudian sholat istisqa, ya, karena kita lihat sholat sunnah itu apa berjamaahnya dianjurkan apa enggak. Kalau dianjurkan berjamaah berarti itu lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Sholat idul adha berjamaah, sholat idul fitri berjamaah, sholat khusuh-khusuh berjamaah, sholat istisqa berjamaah. Ya. Cuma satu sholat aja keluar dari kaidah, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih lebih utama, sholat tarawih disunahkan berjamaah di dalamnya, tapi tidak lebih utama daripada sholat rawatib. Rawatib qabliyah ataupun ba'diyah itu lebih utama daripada sholat tarawih. Termasuk juga witir lebih utama daripada sholat tarawih. Padahal sholat tarawih sunahkan jamaah, sholat rawatib tidak sunah berjamaah dikecualikan. Ya, itu dikecualikan dari kaidah. Jadi idul adha, idul fitri, khusuf, kemudian istisqa, baru kemudian rawatib. Nanti afdalur rawatib, sunnatul duha, sunnatul fajar. Baru kemudian, ya sebelum rawatib, sholat witir dulu. Baru rawatib, baru tarawih, baru sholat duha, dan ila akhir. Jadi di sini berarti sholat khusuf dan kusuf itu yang ketiga setelah sholat hari raya idul adha, idul fitri, kemudian sholat apa? Baru sholat khusuf dan kusuf. Yang ketiga kan? Ainul afdal, ayyuhul afdal, kusuf apa khusuf? Kusuf apa khusuf? Qamar apa syams? Ya, yang afdal kusuful syams. Lebih utama daripada khusuful qamar. Mengatakan kalau ada orang yang lebih utama adalah sholat kusufus samas. Jadi seseorang sholat kusufus samas, orang lain sholat kusuful kamar. Yang sholat kusufus samas lebih banyak pahalanya, lebih utama daripada yang sholat khusuful qamar. Kenapa mereka mengatakan? Karena manfaat asyamas aksar min manfaat al-qamar. Manfaat matahari lebih banyak daripada manfaat bulan. Bulan ada manfaatnya kan? Apa? Ya menerangi walaupun tidak seterang matahari, minimal terang-terang dikit. Kemudian juga ada waktu menentukan waktu Ramadan, Syawal kan semuanya berkaitan dengan bulan dan yang lain-lain. Ya, juga demikian matahari ada manfaatnya, tapi jauh manfaatnya lebih banyak daripada manfaatnya bulan. Apa manfaat matahari? Mengeringkan jemuran itu kok pertama disebut malah. Untuk kulit dan badan manusia butuh matahari. Ya, kita juga tanaman-tanaman semuanya butuh matahari. Dan semuanya banyak. Ya, sesuatu yang membutuhkan kepada matahari lebih banyak daripada yang membutuhkan kepada bulan. Ya, karena manfaat matahari lebih banyak, maka mereka mengatakan khusufus samas afdal min khusufil qamar. Jadi kalau ini bulan dan matahari aja, apalagi manusia. Jadi kalau di antara kita ingin tahu siapa di antara kita yang lebih afdal, lebih utama, ya, di antara kita yang lebih utama yang memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Siapa yang manfaatnya lebih banyak itu yang lebih utama. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi paling baik, paling utama siapa yang paling banyak memberi manfaat. Oleh karena itu jangan mengentengkan dan menyepelekan memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun manfaat itu sedikit apapun itu ada pahala di sisi Allah. Kama ya'mal miskala zaratin khaira yaras. Walaupun hanya sekedar semut yang kecil aja, sedikit amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang memberi manfaat? Dengan apa yang mereka miliki? Mau manfaat itu mereka berikan kepada orang lain dengan manfaat badannya, kekuatannya, membantu orang lain ngangkat-ngangkat, membantu orang lain juga, apalagi ya membantu dalam urusan rumahnya, kebersihannya dan seterusnya, itu kan dengan kekuatannya. Makanya dikatakan al-mu'min al-khawi khairun minal mu'min al-wa'if, orang mu'min yang kuat lebih utama, lebih baik daripada orang mu'min yang kuat, lebih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat dengan kekuatannya, manfaat juga dengan jabatannya, yang mau bupati, mau presiden, bisa dengan jabatannya memberi manfaat kepada orang lain apa enggak? Bisa dengan banyak hal, dengan jabatannya bisa memberi manfaat kepada orang lain banyak hal. Juga demikian yang punya kedudukan, juga demikian yang mempunyai kepandaian, dia pandai dalam komputer, bisa memberi manfaat kepada orang lain. Yang pandai dalam listrik, bisa memberi manfaat dalam hal itu. Yang pandai dalam HP pun juga demikian, pandai dalam menulis dan seterusnya. Dengan itu mereka bisa memberi manfaat. Tapi tentunya manfaat yang paling mulia dan utama adalah manfaat ilmu. Berikan manfaat ilmu kalian kepada orang lain, itu sebaik-baik manfaat. Afdalus sadaqah sadaqah bil ilm, wa afdalus silah silaturrahim bil ilm. Sebaik-baik sadaqah, sadaqah dengan ilmu, dan sebaik-baik silaturrahmi, menyambung tali silaturahmi, menyambung keluarga. Kita diwajibkan, bahwasanya hukumnya bukan sunnah, tapi wajib kita menyambung tali silaturahmi. Dan haram bahkan dikatakan qati'ur rahim la yadkhulul jannah wa in mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga, walaupun dia mati di dalam ka'bah sekalipun. Jadi orang mati dalam ka'bah mungkin kalau terjadi heboh apa enggak? Ya pasti terkenal di koran, di masuk mati dalam Ka'bah. Padahal sebenarnya di sisi Allah dia adalah mal'un. Di sisi Allah orang yang terlaknat. Di sisi Allah dia tidak akan masuk surga. Karena dia qati'ur rahim, mal'un. Qati'ur rahim, mal'un. Ta'udhul jannah qati'un, yani qati'ur rahim tidak akan masuk surga, dilaknat oleh Allah. Walaupun mati dalam Ka'bah, bahkan inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim khati'ur rahim. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun ke dalam satu kaum yang di antara mereka ada satu orang yang memutus tali silaturahmi. Karena sebab satu orang semuanya kena. Al-bala iza nazal ya'um. Kalau turun bala akan merata. Yang jelek kena, yang baik juga pun akan kena juga imbasnya. Nah ini khati'ur rahim. Jadi rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka kalau di situ ada khati'ur rahim. Jadi kita bisa bayangkan kalau rahmat Allah tidak turun kepada orang-orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, tidak ada salah. Gara-gara di situ ada khati'ur rahim. Bagaimana khati'ur rahim itu sendiri? Bisa kita bayangkan bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah. Yang lain aja bisa tidak mendapatkan rahmat gara-gara dia. Apalagi dia sendiri. Na'udzubillahimin. Menyambung tali silaturahmi itu kan bermacam-macam cara. Dengan berbagai cara kita bisa menyambung tali silaturahmi. Ya, dengan berziarah di hari raya kita saling mengunjungi. Itu juga silaturahmi. Juga dengan memberi, mengirim hadiah walaupun tidak berziarah, itu juga bentuk daripada silaturahmi. Dengan telepon, ya telepon tapi yang menyenangkan, jangan telepon ngamuk-ngamuk, kurang ajar nanti. Ya bukan tali silaturahmi. Juga demikian dengan ngirim SMS, ya itu juga menyambung tali silaturahmi. Ya, dan kebiasaan-kebiasaan tersebut kalau ditinggalkan, kalau diputus, itu yang namanya qat'ur rahim. Jadi kebiasaan itu diputus, itu qat'ur rahim. Jadi kalau misalnya dari dulu memang tidak ziarah, itu belum dianggap qat'ur rahim. Dari dulu memang tidak pernah telepon, belum dianggap qat'ur rahim. Dari dulu pernah tulis surat menyurat, nah pernah. Memang dari dulu belum dianggap qati'ur rahim. Tuh tadi katanya, ya itu tadi. Kalau punya kebiasaan, dulunya saling surat menyurat kemudian putus, saling telepon kemudian putus, saling ziarah kemudian putus. Ini yang namanya qat'ur rahim, memutus kebiasaan menyambung ke itu yang namanya qat'ur rahim, dan itu yang khawatir dan keadaannya berbahaya. Ya, sebaik-baik cara untuk menyambung tali silaturahmi dengan ilmu. Kita berikan kepada keluarga kita ilmu, nasihat, kasih ajari ilmu agama, cerita tentang Rasul, cerita tentang wali, cerita tentang sahabat radhiyallahu anhum. Itu adalah termasuk bentuk dari balas silaturahim dan itu yang paling afdal. Berbicara apa tadi? Khusuf ya. Nah, siapapun yang lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain, berarti dialah yang lebih utama. Jadi artinya, orang yang paling banyak manfaatnya, kita katakan itu yang paling utama. Dan manfaat yang paling mulia adalah ilmu. Oleh karena itu sangat-sangat beruntung bagi seseorang yang mempunyai ilmu, kemudian dia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini orang yang paling beruntung dan orang yang paling banyak pahalanya nantinya di hari kiamat. Dan alhamdulillah kalian ditakdirkan diberi hidayah oleh Allah, orang-orang yang belajar ilmu agama, dan insya Allah pun juga akan diberikan ilmu tersebut kepada orang lain dengan ikhlas. Amin ya rabbal. Ini apa tadi? Salatul kusufan. Dikatakan dalam taklik ya. Al-hikmah fiha. Hikmahnya kenapa kok disyariatkan salat kusufan? Tanbih, memperingatkan ubadi syams, penyembah-penyembah matahari, wal qamar dan juga bulan. Jadi ini untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang menyembah matahari dan juga bulan. Di Jepang, di situ kan orang-orang menyembah matahari, bulan, ataupun yang lain-lainnya. Karena apa? Setiap sesuatu yang mereka sembah pasti punya kekurangan. Pasti. Ya, ada sampai yang di India menyembah sapi. Ya. Sapi disembah. Kita bisa bayangkan itu. Kadang-kadang kencingnya pun diminum. Kencing sapi itu pun diminum. Kenapa? Karena itu kencingnya Tuhan. Barokahnya luar biasa. Kencing Nabi aja kan barokah. Kencingnya Nabi aja barokah. Bisa menghalangi seseorang dari api neraka Allah. Apalagi kencingnya. Itu mungkin mereka keyakinannya kan seperti itu. Karena sapi dianggap Tuhan. Jadi kotorannya sapi mungkin dibuat sarapan. Bertambah banyak yang makan kotoran sapi dan kencingnya. Ya berarti bertambah banyak barokah. Na'udzubillah. Jadi sapi yang kayak gitu jelas-jelas beranak, kotor, kencing sembarangan itu. Disembelih yang mati juga. Kok dianggap Tuhan? Masa dianggap Tuhan? Ya, ini kan juga gak masuk akal. Api juga dianggap Tuhan. Patung gak bisa apa-apa. Di Bali itu setiap rumah ada patungnya. Nanti sembah-sembah begini-begini tiap pagi. Kasih makan, kasih minum, kasih buah-buahan. Dimakan monyet pagi-pagi. Oh, Tuhannya sudah kenyang makan. Kenapa kok mereka bodoh? Padahal enggak, mereka enggak bisa apa-apa. Ya, Nabi Allah Ibrahim kan demikian. Ketika mereka ya, menyembah patung-patung tersebut. Bukan sama Nabi Ibrahim. Ya, kemudian raja Nabi Ibrahim. Ya, kuliah dengan Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim di depan orang banyak. Apakah ini yang menghasilkan yang paling besar aja. Dan kebetulan kapak yang dibuat untuk menghancurkan patung digalungkan. Dan diaturkan di patung yang lain. Tidak, bukan. Ini Nabi Ibrahim bohong di sini nih. Dia bohong. Dia mengatakan tidak. Bukan anak, padahal dia. Loh, siapa kalau bukan ente? Ya mungkin itu patung yang paling besar itu. Ah, ketanya Raja Namrud. Dia tidak mungkin dia. Dia tidak bisa apa-apa. Wah, kok bisa menghancurkan? Tidak bisa apa-apa. Orang pikir, di situ ribuan orang kumpul. Iya, tidak bisa apa-apa ya. Tapi kok disembah tapi? kok dikatakan Tuhan? Padahal tidak bisa. Bukan Tuhan kalau tidak bisa. Tuhan itu innahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang namanya Tuhan. Segala sesuatu mampu dilaksanakan, mampu dilakukan. Itu Tuhan. Siapapun, apapun yang ingin dilakukan, pasti bisa. Kun fayakun. Itu Allah. Makanya mustahil kalau ada Tuhan lebih daripada satu. Kenapa? Karena kalau lebih dari satu, berantakan kan? Yang Tuhan ini yang menginginkan hujan. Yang satunya, jangan hujan. Enggak hujan. Perang Tuhannya. Pasti salah satu ada yang kalah. Dan keinginannya pasti yang satu terlaksana, yang satu tidak. Dan itu bukan sifat seorang tuh. Bukan sifat buat Tuhan. Tuhan pasti keinginannya terlaksana, maha kuat. Semuanya keinginannya pasti tercapai. Itu namanya Tuhan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Jadi dari sini orang Yahudi menganggap Uzair sebagai Tuhan. Orang Kristen menganggap Isa, Nabi Isa, Tuhan. Maryam pun juga dianggap Tuhan, Nabi Isa. Tuhan. Masa Maryam perempuan Tuhan, Nabi Isa lah yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Dari kemaluannya. Andai kata keluar dilahirkan mungkin lewat matanya. Ya mungkin agak ringan lah daripada dari kemah. Yang tempat darah di situ, tempat kotoran di situ. Ini dianggap Tuhan. Ya, ini kan aneh. Ya, ini semuanya alhamdulillah tergantung kepada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Kristen ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi Kristen tidak mendapatkan hidayah. Ya, yang beruntung mereka lain ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang mukmin dan menjadi seorang yang muslim alhamdulillah. Mudah-mudahan iman dan Islam kita ditetapkan oleh Allah sampai di akhir. Sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini tadi. Ini memperingatkan. Mengingatkan. Menyadarkan mereka penyembah-penyembah matahari dan bulan. Ini loh lihat. Matahari, gerhana matahari kan berarti cahayanya gelap. Bulan juga demikian. Gerhana bulan cahayanya gelap. Hitam. Yang berarti kekurangan itu kan. Matahari ada kekurangannya. Yang cahayanya, yang aslinya terang, masya Allah, menyinari segala sesuatu, tahu-tahu redup, tahu-tahu gelap. Berarti kekurangan. Dan Tuhan tidak mungkin akan terjadi kepadanya kekurangan. Nah ini loh, ini bukan Tuhan. Ini kok matahari sembah, ini matahari sekarang gelap. Nah, bulan sekarang gelap. Tidak bisa menghindarkan daripada dirinya kekurangan. Itu bukan sifatnya Tuhan. Apalagi yang mereka sembah selain itu. Matahari sudah makhluk Allah termasuk yang agung kan. Apalagi yang lain-lain. Itu mereka semuanya punya kekurangan. Kok dianggap Tuhan? Nah ini memperingatkan mereka penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya. Jadi ketika itu terjadi. Ketika gerhana matahari, gerhana bulan terjadi. Kita syukur kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kita tambah imannya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat khusyuk dan khusyuk. Nah, ini yang dikatakan tambih ubadi sama hukamar. Ala annahuma musakharan. Bahasanya dua-duanya. Samas dan komar ini musakharan. Makhluk yang apa namanya? Musakhar. Makhluk yang dikalahkan. Ya, makhluk yang dikalahkan. Nggak bisa menghindarkan darinya kekurangan. Muzallalan yang terhina. Walau kana ilahain, andai kata misalnya Samas dan Komar itu Tuhan, lada fa'a an-naqsa. Pasti keduanya bisa mencegah an-naqsa kekurangan an-nafsihima daripada ya, keduanya. Walam yumha dan tidak akan dihapus nuruhuma cahaya keduanya. Jadi kembali lagi kepada salatul kusufan, sifatul salatil kusufan. Yang pertama yang dijelaskan adalah sifat salatil kusufan. Sifat dalam arti menjelaskan caranya. Cara salat kusufan. Caranya gampang. Ya, caranya gampang apa enggak? Ya. Caranya gampang, mudah. Karena sebenarnya ada tiga cara. Sebenarnya ada berapa? Tiga cara. Pertama, yang paling mudah adalah sholat dua rakaat. Seperti istisqa kemarin kan juga dikatakan ada dua cara juga istisqa dengan doa, ya, tanpa ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua, doa di waktu-waktu yang mustajab, indal khutbah, indal tadris dan seterusnya. Kemudian juga salat dengan dua rakaat, salat dua rakaat istisqa, salat dua rakaat. Gimana salatnya? Kan sudah hafal. Salatnya apa? Gampang, mudah salatnya. Sama seperti salat hari raya, gitu aja. Ya, karena mungkin salat istisqa, mungkin sebagian orang enggak pernah salat istisqa. Sehingga dia lupa. Apalagi yang tidak pernah belajar, enggak tahu salat istisqa. Tapi kalau salat hari raya, mereka melaksanakan dan melakukan salat hari raya setiap tahun, bahkan dua kali. Artinya bisa saja dia mengecilkan kemungkinan orang itu tidak tahu caranya salat hari raya. Salat hari raya. Ya mungkin orang enggak tahu, mungkin lupa, tapi kan jarang ya. Jarang apa ada juga yang lupa-lupa. Kadang-kadang juga ada yang lupa. Makanya diingatkan setiap salat hari raya. Ya, tapi sebenarnya gampang, mudah. Makanya ada seseorang yang mana orang ini berdakwah dalam satu desa, dalam satu kampung. Di situ dia dakwah, ngajar. Ya, dia sebenarnya ilmunya biasa-biasa aja, al-mawjud. Tapi yang sedikit dia ajarkan kepada orang-orang tersebut. Suatu waktu di kampung tersebut, mereka ingin melaksanakan sholat istisqa. Dan orang ini disuruh jadi imam. Mendadak, belum murajaah, belum baca kitab, gimana caranya sholat istisqa. Waduh. Harus sekarang ya Habib. Akhirnya bingung-bingung dia ingat-ingat. Untungnya ini Habib. Ini kejadian sungguh ya. Ini Habib enggak pernah sholat istisqa sebelumnya. Sholat hari raya mudah tiap tahun dua kali. Di saat dia bingung mau jadi imam sudah mau ingat hafalan subatnya. Diingat-ingat apa sholatku sufit itu. Ternyata sholat kaidin ba'da amril hakimi bitobatin waradilil mazalimi. Jadi awal artinya sholat kaidin itu caranya. Sholat kaidin. Sholatlah kalian seperti sholat hari. Oh, berarti sama dengan sholat hari. Sudah 7 takbir. Rakaat pertama, 5 takbir. Rakaat kedua, sholat. Itu berkat dia menghafal subat. Sholat kaidin. Nah, sholat kusuf juga ada cara, 3 cara. Yang pertama, kita katakan sholat 2 rakaat. Ini kesimpulannya. Karena di sini sebutkan masalahnya aja. Sholat ya, yang pertama dengan 2 rakaat tanpa tambahan apapun. Seperti sholat yang lain. Seperti sholat sunnatul fajar. Seperti sholat tahiyatul masjid. Seperti sholat sunnatul wudhu. 2 rakaat seperti biasa, baca fatihah, baca surat ala kadarnya. Ya, kemudian juga ila akhir seperti itu. Jadi, tapi itu sholatnya adalah sholat khusuf dan kusuf. Jadi kalau misalnya suatu waktu ada khusuf, ada kusuf. Kalian terlambat ketika mau sholat bersama mereka, ternyata sudah selesai. Tinggal sholat di kamar, sholat 2 rakaat. Kalau tidak tahu cara yang sempurna, itu paling mudah caranya. Sholat 2 rakaat seperti sholat wudu. Niatnya sholatku kusuf. Itu aja. Jadi mudah, gampang. Nah, ini yang paling mudah. Yang lebih sempurna lagi tentunya dengan tambahan. Ini cara yang kedua. Dengan tambahan rukuk dan tambahan diam. Tambahan rukuk dan diam dalam setiap rakaatnya. Jadi rakaat pertama, rukuknya ditambah, diamnya ditambah. Rakaat kedua, rukuknya ditambah, diamnya ditambah. Ya, berarti ada dalam 2 rakaat ada berapa rukuk? Ada 4 rukuk. Diamnya ada, i'tidalnya ada tetap 2. Cuma tambahannya hanya rukuk dan qiyam. Artinya apa? Jadi kalian sholat. Allahu Akbar. Kemudian kalian baca doa iftitah. Ya, baca ta'awud. Baca fatihah. Baca surat seperti biasa. Habis baca surat, dia rukuk. Baca tasbih seperti biasa. Kemudian dia bangun lagi, berdiri lagi, bukan untuk itidal. Tapi untuk berdiri membaca fatihah lagi. Jadi berdiri lagi, baca fatihah lagi. Baca surat lagi. Kemudian dia rukuk. Dia baca tasbih lagi. Padahal ini rukuk ke Kedua sudah. Dua kali rukuk, dua kali berdiri. Kemudian dia iktidal. Baru sekarang berdirinya untuk iktidal. Kemudian sujud. Seperti biasa, julus baina sajdatain. Kemudian sujud lagi seperti biasa, baca doa seperti biasa. Kemudian berdiri untuk rakaat ke kedua. Seperti biasa, baca ta'awud, baca fatihah, baca surat. Kemudian dia rukuk lagi, baca tasbih lagi. Kemudian berdiri, baca fatihah lagi, baca surat, rukuk lagi, baca tasbih lagi, iktidal kemudian. Kemudian sujud, ya, ila akhir, sampai salam. Mudah kan? Nah, ini yang kedua. Cara yang ketiga sebenarnya sama dengan cara yang kedua. Cuma di situ bacaannya lebih panjang. Ya. Salatnya dilamakan, diperpanjang. Dengan apa memanjangkan? Dengan memanjangkan suratnya, memanjangkan tasbih, sujud dan rukuknya. Jadi dipanjangkan bacaan suratnya, dipanjangkan tasbih rukuknya. Dan dipanjangkan tasbih sujudnya. Yang biasanya mungkin baca qul huwallahu ahad inna a'tayna suratnya. Maka di situ rakaat pertama, qiyam pertama baca surat Baqarah. Dari awal sampai akhir. Qiyam kedua. Ini kan qiyam kedua, rakaat kedua. Rakaat pertama. Qiyam kedua suratnya. Tidak usah panjang-panjang. Baca Al-Imran. Kemudian yang ketiga An-Nisa. Keempat, Al-Ma'idah, ila akhir semuanya. Itu qiyamnya. Itu belum rukuknya. Rukuknya nanti, rukuk pertama, baca tasbihnya kan biasanya tiga kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim, selesai. Tidak. Ini tidak, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sampai kapan? Sampai sekiranya waktu cukup untuk membaca 100 ayat daripada Baqarah. Jadi dihitung. Tadi kan baca Baqarah. Qiyam pertama itu. Kalau sudah sampai 100 dihitung. Oh sekian menit. Berarti baca tasbihnya sekian itu. Oh sekian jam ya. Bukan sekian menit. Sekian jam atau sekian menit. Nah, itu artinya. Sujudnya nanti gitu juga. 100 ayat, 80 ayat, 70 ayat, 50 ayat. Itu cara yang paling sempurna. Jadi bisa dihitung-hitung berapa lama itu. Baqarah, ya, An-Nisa, Al-Imran, Al-Ma'idah. Ditambah lagi tasbihnya berapa ruku itu? 180, 70 berarti berapa? 250 ditambah 50 lagi 300 pas. Jadi rukuknya baca 300 tasbih. Sujudnya 300 tasbih. Ya, kemudian tinggal di waktunya dikira-kirakan. Itu bisa berapa jam itu? Berapa? Dua. Enggak, kurang jauh itu dua. Baqarah aja hampir 3 juz. Baqarahnya aja. Apalagi yang lain. Nanti baca satu juz kan setengah jam 45 menit antara itu satu juznya. Ya, apalagi kalau 3 juz tinggal dikalikan aja bisa 5 jam itu. Ya, makanya kan pernah Habib Muhammad bin Abdullah Hadar, abahnya Habib An-Nur, ya, kemarin yang datang abahnya, ayahnya Habib Muhammad Al-Hadar, kan tinggalnya di Rubat, tinggalnya di Madinah. Ketika ada gerhana salat ngajak talabah. Talabah 60 orang semangat salat semuanya wudu, takut terlambat. Sampai baca ternyata semua yang dijelaskan di kitab diamalkan. Jadi baca Baqarah, baca hafal Quran dia. Sampai salam yang tersisa cuma 3 orang. Jadi dari 60 semuanya mufaraqah semuanya sendiri-sendiri diteruskan. Jadi Habib Muhammad Hadar yang kuat bersama cuma 3 orang makmum itu. Ya, kita lanjutkan. Ini kesimpulan yang kita akan baca ya. Pertama, faedah yang pertama dikatakan di sini yustaratu fi raq'atayil kusuf at-tayin fi niyatihima. Disyaratkan dalam salat khusuf ataupun kusuf harus ta'yin, harus menentukan salatnya. Karena ini adalah salat sunnah yang ada sebabnya. Dan setiap salat sunnah yang ada sebabnya atau ada waktunya harus menentukan salatnya. Jadi mau sholat apa? Mau sholat sunnah jelas kan? Kan yang kewajiban dalam niat sholat sunnah ada dua. Niat sholat, kedua menentukan sholatnya apa. Itu yang wajib. Kalau sholat fardu, niat sholat, menentukan sholatnya, bertambah lagi niat fardhi. Niat bahwasanya dia itu melaksanakan sholat yang wajib. Tapi kalau sholat sunnah berkurang. Tidak wajib ente niat nafliyah. Karena niat sholat jelas sudah satu. Sholat khusuf dua, menentukan. Tapi tidak wajib dihadirkan dalam hati ana niat sholat khusuf yang sunnah. Tidak. Padahal kalau sholat wajib, ana niat sholat duhur yang itu hukumnya wajib. Ya, jadi yang sholat niat sunnah itu dalam hati tidak diwajibkan. Jadi hanya niat sholat ditambah menentukan jenis sholat sunnahnya. Sholat sunnah apa? Ini yang wajib ketika seseorang niat sholat sunnah yang ada waktunya, yang ada sebabnya. Keluar daripada itu yang tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Nafilah mutlaqah. Sudah, yang penting niat sholat. Kemudian, maka dikarenakan ini adalah sholat sunnah yang ada sebabnya, maka disebutkan sini, yustalab fi raqatil kusuf at-ta'yin. Berarti harus menentukan niat. Niatnya dan sholatnya fi niyatihima bi an yagul. Yang sekiranya dia mengatakan ya, dalam hati hukumnya wajib, tapi mengatakan dengan lisan hukumnya sunnah. Usalli sunnata kusufi samas. Ini kalau mau dilafadkan. Ya. Kalau tidak mau dilafadkan, dihadirkan kalimat ini dalam hati, itu juga sudah cukup. Au usalli rak'atain sunnata husufil qamar. Ini niatnya ya. Yang kedua. Yaqra al-musalli. Orang yang mau salat husuf dan kusuf. Ini beda, tidak beda ya. Dua salat ini caranya tidak berbeda. Ya, yang sudah dijelaskan kesimpulannya tadi. Orang yang sholat fil qiyamil awal membaca surat Baqarah. Wa fi sani qiyam sani, tetap rakaat pertama ini ya, qiyam sani. Untuk qiyam yang keduanya adalah membaca surat Al-Imran. Wa fi salis, qiyam yang ketiga berarti rakaat kedua, baca surat An-Nisa. Wa fi rabi' Al-Maidah, membaca surat Al-Maidah. In ahsana zalik, kalau dia bisa. Kalau tidak bisa, ya baca yang suratnya sekiranya sama dengan surat Baqarah. Jadi artinya surat Baqarah butuh berapa? Butuh 3 jam. Baca ayat yang lain kalau tidak bisa baca surat Baqarah. Tapi selama 3 jam. Surat Al-Imran tidak bisa, baca surat lain. Tapi yang sekiranya waktunya cukup untuk membaca surat Al-Imran. Ini maksudnya. In ahsana. Wa ila kalau tidak bisa. Wa qadru kulli min ha min bagiyatil Qur'an. Bapak baca surat yang lain daripada surat-surat Al-Quran. Tapi yang sama waktunya dengan surat Baqarah, Al-Imran, Nisa, Al-Ma'idah. Yang ketiga. Yusabbih. Tasbihnya dipanjangkan juga kan tadi. Yusabbih fil awal. Mina ruku'at. Untuk ruku' yang pertama. Membaca tasbihnya. Wasujudat. Dan juga untuk sujud yang pertama membaca tasbihnya biqadri mi'ati ayatin minal baqarah. Yang sekiranya waktunya cukup untuk membaca 100 ayat daripada surah Baqarah. Fisani. Untuk ruku dan sujud kedua membaca biqadar samanin. 80 ayat. Fisalis. Biqadar sabi'in. Fisrabi. Biqadar khamsin. Jadi jumlahnya pas tadi 300. Wawatil imam bitatwil al-mazkur wa in lam yardu al-ma'mun. Jadi tadi itu sunnah dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Ridha apa kalau tidak ridha tidak dibaca? Ya, mau ridha tidak ridha, makmumnya tetap sunnah membaca surat-surat tersebut. Mau ridha tadi tidak ridha. Padahal kan lama itu. Padahal kan tidak dianjurkan. Kalau menjadi imam, dianjurkan untuk takhfif. Dianjurkan untuk meringankan sholat. Jangan melama-lamakan sholat. Bahkan disyaratkan, kalau mau melamakan sholat, diharuskan ada ridho orang-orang yang bersholat yang bermakmum di belakangnya. Bahkan Ibn Hajar pun, ridhonya mereka pun harus dinutup. Ditalab pun, dilafadkan. Itu ridho, ridho, jadi semuanya. Iya, iya, ana ridho. Iya, iya, ana ridho. Satu-satu. Ketanya Ibn Hajar. Ditalafut. Jadi satu-satu ditanya. Atau tanya semuanya. Ridha? Wow, semuanya. Baru ini bisa. Dan boleh melamakan sholat. Tidak apa-apa nanti mau baca Baqarah, mau baca Al-Imran. Nah, dengan syarat. Kalau Imam Romli cukup bil qarina. Imam Romli dilihat qarina. Tanda. Kalau ada tanda mereka makmum-makmum itu semuanya ridha, maka boleh melamakan sholat. Boleh panjangkan surat. Boleh. Tanda-tanda. Nah, mungkin kalau pakai apa tandanya kalau perempuan? Ya mungkin dilihat orangnya juga kan. Oh, ini ustazah, talibatul ilim. Masya Allah ini suka sholat. Dahinya sampai hitam-hitam kan. Itu kan tanda-tanda. Walaupun belum kan. Bisa jadi ya karena jatuh. Bisa jadi karena. Alakul hal itu tanda. Jadi ketanya Imam Nundi kalau ada tanda. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang sholat di belakangnya preman-preman, perampok, ya tukang parkir, wah, tidak mungkin lama itu berkurang penghasilannya kan? Ya ini tanda bahwa mereka tidak riba. Ketanya Imam Nawawi cukup dengan tanda, tidak usah ditanya riba, tidak usah. Kalau Imam Ibnu Hajar harus, memangnya kalau tidak riba mereka, kemudian Imam melamakan kenapa? Sholatnya tidak akan diterima. Termasuk tiga orang yang sholatnya tidak diterima. Sholatnya imam yang melama-lamakan dan memanjangkan sholatnya, sedangkan makmum tidak menyukai apa yang dilakukan oleh imam. Itu termasuk yang tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Kalau mau melama-lamakan, memanjangkan sholat, sholat sendiri. Sholat di sendiri. Ya, kalau sholat untuk orang, dipendekkan. Jangan lama-lama. Kalau mau sholat sendiri, tidak apa-apa dipanjang. Kalau kita kadang-kadang mungkin kalau dipikir-pikir sebaliknya kayaknya. Kalau sholat sama orang, biasanya pendek-pendek. Kalau sholat sendiri, kalau sholat sama, karena sama orang, dilama-lamakan baca surat yang lebih panjang. Ya kan? Kira-kira lebih lama mana, sholat sama orang atau sholat sendiri? Imam ini. Sholat sama imam, ya sholatnya dia bersama makmum, kalau dia menjadi imam, apa sholat sendiri? Kalau dia sholatnya, ya artinya ya sudah tanda daripada dia sholat sama orang lama, sholat sendiri sebentar, ini tanda kalau dia ya ini padahal kan dianjurkan sebaliknya. Rasulullah SAW ketika tawar ramat qadama, ketika bengkak kakinya karena lama dalam sholatnya, sholat sendiri apa sholat bersama orang? Sholat sendiri, bukan sama orang. Rasul jarang pernah Rasulullah SAW sholat bersama yang lain memanjangkan sholatnya, tapi itu jarang. Yang kebiasaan Rasulullah SAW sholat bersama orang, tidak melama-lamakan, tidak memanjangkan, tapi tahfif, ringkas, tidak lama. Jadi kita katakan di sini, kecuali berkaitan dengan itu, kecuali kalau imam melama-lamakan sholat karena dia membaca surat daripada Al-Quran yang dianjurkan. Seperti dalam sholat Jumat, sholat hari raya, kan dianjurkan dalam dua rakaat itu, yang pertama membaca sabihisma, yang kedua membaca hal apakah hadisullah. Harus ya, rakaat pertama sabihisma, rakaat dua hal. Ini sholat Jumat, juga demikian sholat hari raya kan dianjurkan itu. Sholat witir, kita sholat witir Ramadan itu, imamnya tiga rakaat yang terakhir baca surat apa? Rakaat yang tiga rakaat pertama, ya adalah kita membaca sabihisma. Kedua, baca kuliah ayuhal kafirun. Ketiga, kul huwallahu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Itu kan yang diatur, sudah ditentukan sama agama. Nah, kalau sudah diatur, ditentukan, ente baca walaupun mereka tidak ridho, enggak apa-apa. Jangan lama-lama, jangan sabih hisma, kul huwallahu, enggak apa-apa. Oh, nanti ente enggak diterima salatnya sama Allah kalau lama-lama. Ini salat apa surat yang dianjurkan. Kalau surat itu dianjurkan, enggak apa-apa walaupun makmumnya tidak. Nah, seperti di sini nih. Kalau menurut syarat khusus baca Baqarah, baca Imran, padahal mereka tidak ridha, tetap kita katakan diterima sholatnya. Tidak masalah, tidak usah peduli dengan mereka. Ya karena ini adalah surat-surat yang dianjurkan. Nah, ini artinya wa ya'til imam bitadwin mazkur, dan imam melaksanakan sholat yang lama tadi dengan membaca surat-surat yang panjang. Wa illam yarda al-ma'mumun, walaupun sebenarnya mereka para makmum tidak ridha. Yang keempat, maksud at-tatwil ay fi salatil kusufain dawamu shalah ila al-injila. Kenapa sih kok dilamakan ketika kita sholat gerhana? Karena sebenarnya intinya kalau kita disuruh surat Baqarah, suruh baca surat Al-Imran dan seterusnya, intinya selama gerhana masih ada dianjurkan kita berada dalam salat. Ya, jadi kalau misalnya baca Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, selesai salatnya gerhana masih ada. Jadi dianjurkan selama itu kita tawadhu sama Allah, ingat sama Allah, taubat sama Allah, mohon sama Allah. Nah, dianjurkan sampai gerhana itu hilang. Ini yang dimaksudkan. Jadi dianjurkan untuk selalu dalam sholat, tentunya dengan membaca surat-surat yang panjang. Hilal injila sampai terang. Yang kelima, lau ahrama di sholatil kusuf. Bagaimana kalau seseorang takbiratul ihram di sholatil kusuf untuk melaksanakan sholat kusuf, biqasdi an yaf'alaha kasunnatil wudu, dengan niat, dengan maksud, tujuan untuk melaksanakan sholat kusuf kasunnatil wudu, yang seperti sunnatil wudu, yang caranya seperti sunnatil wudu, yaitu dua rakaat tanpa ada tambahan, ya kan, yang itu adalah cara yang pertama. Bagaimana kalau misalnya seorang takbir ana niat mau dua rakaat aja, enggak perlu, enggak mau tambahan, cuma niat seperti sunnatul wudu, imtana'a alaihi an yaf'alaha biqiyamin wa ruku'in 'alal mu'tamar. Tidak boleh berubah pikiran, tidak boleh merubah niatnya. Tidak boleh dia kemudian melaksanakan sholat dua rakaat itu ditambah dengan rukuknya, ditambah qiyam. Tidak boleh. Oh, tapi anda merubah pikiran. Tidak apa-apa. Nyesel anda soalnya niat tanpa qiyam. Tetap tidak boleh. Karena dia sudah kadung niat dengan dua rakaat tanpa dipanjang. Dan artinya tambah tambahan ruku, tambahan qiyam. Nah, ini maksudnya. Walau ahrama biha bighasat an yaf'alaha biqiyamin ruku'in. Bagaimana kalau sebaliknya? Mungkin bisa jadi ini sebaliknya. Niat. Anak niat. Mau semua sunnah tak amalkan. Diamen, ruku'en, baca Baqarah, baca Al-Imran. Baru qiyam pertama, Baqarah sudah satu juz, sudah ngantuk-ngantuk, tidak capek, kaki sudah mulai. Ya, mulai sudah pegel-pegel. Aduh, sudah anak rubah aja, tidak usah. Anak rubah seperti sunnatul duduk, tidak usah kiamen-kiamen, yang penting sudah dapat sun. Nah, gimana, boleh apa enggak? Ya, imtana'a alaihi an ya'tiya bil aqal. Tidak boleh dia merubah niat. Wa yatakhayyar bainal awsat wal aq. Tapi boleh dia memilih yang tengah. Dia dipilih, diberi pilihan antara yang paling sempurna dan antara yang tengah-tengah. Berarti kalau dia yang tengah-tengah, berarti tetap dengan kiamen, dengan ruku'en, dua ruku, dua qiyam, tapi tanpa dipanjang panjatan. Paham kan? Jadi kalau tadi dia niatnya qiyamin ruku'en, niat baca Baqarah, Nisa, Al-Imran, semuanya, tapi kemudian dia capek, tidak kuat, anda mau rubah, boleh ngerubah, tapi tetap qiyamin ruku'en. Cuma tidak usah pakai baca surat yang sudah ditentukan. Berubah. Ya, Baqarah berubah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Al-Imran dirubah dengan Qul huwallahu ahad. Nisa dirubah dengan Inna a'tayna. Ini apa lagi? Yang satu apa? Al-Ma'idah dirubah dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sudah cukup. Ya boleh. Artinya dirubah. Padahal niatnya dia baca empat surat yang panjang. Boleh. Ya, dikatakan sini ya. Takhayyar bainal awsat wal akmal. Wa zahiru kalamihim. Anna lahu akmal biniyatil awsat. Maksud berarti zahirnya kalamnya ulama menunjukkan bahasanya berarti boleh sebaliknya. Tadi kan kita katakan boleh memilih. Kalau dia niatnya baca Baqarah, baca Al-Imran, dia boleh merubah dengan membaca surat-surat yang pendek. Bagaimana kalau niatnya dia membaca surat-surat yang pendek? Ana biqiyamin ruku'en, iya. Tapi ana niatnya baca Qul huwallahu ahad aja kun. Ya ayyuhal kafirun. Kemudian dia berubah pikiran. Dapat hidayat dari Allah. Dapat ilham. Wah, ente rugi. Kapan lagi ente? Bisa jadi ente bisa mati loh. Mumpung sekarang ente bisa melaksanakan. Oh iya ya. Ah, ana baca Baqarah aja. Berubah. Boleh? Hukumnya boleh. Ya. Yang tidak boleh, merubah antara dua cara. Ini yang paling rendah, tidak boleh dirubah dengan yang paling sempurna atau yang tengah-tengah. Yang paling sempurna boleh dirubah dengan yang tengah-tengah. Tapi tidak boleh dirubah dengan yang paling bawah. Ini wa zahiru kalami anna lahul akmal binyatil awsat wa aksu. Walau atlaqa. Atlaqa secara mutlak tidak dijelaskan. Finiyatihi, ketika dia niat. Bagaimana hukumnya? Ana niat sholat kusuf, Allahu Akbar. Tidak dijelaskan kusuf yang mana? Qiyamen, ruku'en, apa yang biasa-biasa? Ya kan? Karena ada tiga cara. Ada yang paling sempurna, ada yang tengah-tengah, ada yang biasa-biasa aja. Ini tidak dijelaskan. Yang penting ana sholat kusuf, rokaten, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Semuanya rokaten kan? Semuanya rokaten. Jadi dikatakan di sini ada khilaf. Iktasara alal aqal inda Ibn Hajar. Menurut Imam Ibn Hajar, dia harus melaksanakan sholat yang paling rendah, yang biasa-biasa aja. Ya, berarti apa? Dua rakaat tanpa dipang, tambah ziyadah, tanpa tambahan ruku dan jam. Wa tahayyar bainal kaifiyat asalas inda Ramli. Tapi menurut Imam Ramli, kalau atlak, kalau dia tidak niat menentukan, maka hukumnya boleh memilih. Boleh memilih antara yang tiga. Wa hadza fi ghairil. Ini semuanya selain makmum. Amma huwa, kalau makmum, ketika dia makmum ya, dia niatnya atrak, tidak menentukan. Allahu Akbar, yang penting ana niat sholat kusufain. Apa hukumnya? Tabi'a imah. Sudah, ngikuti imamnya. Mau imamnya qiyamen, dia diikut. Jangan nanti wa'in, selama tidak niat mufaraka ya. Yang tadi-tadi itu semuanya niat mufaraka. Diteruskan sendiri. Wa'in nawal akal, wal imam hurah. Bagaimana kalau beda niat antara imam dan makmum? Ya, hukumnya ini. Kalau beda niat, beda cara. Niatnya tetap niat kusuh. Salat kusuh. Nawal akal. Wa inna wal akal. Wal imam wairah. Kalau misalnya si makmum itu niat salat yang paling rendah. Yang biasa-biasa aja. Wal imam wairahu. Tapi imam niat salat yang lah. Imma awsat wa imma akmal. Yang paling sempurna. Aw aksu atau sebaliknya. Makmum niatnya salat yang paling sempurna. Padahal imamnya salatnya niatnya yang paling rendah. Lantas sehat. Hukumnya tidak sah. Karena nanti akan bertentang ketika imam yang keluar dari ruku yang pertama. Kan kalau dia sempurna imam, berarti dia mau berdiri baca lagi surat Baqarah lah, surat apa yang kedua, Al-Ma'id, Al-Imran. Kalau makmum ketika niatnya dia yang paling rendah, dia akan i'tidal karena tidak ada tambahan ruku. Jadi tidak bisa ngikuti, gimana mau ngikuti. Ya, jadi kita katakan tidak boleh kalau berbeda. Berbeda antara yang paling rendah dengan antara yang tengah atau yang paling baik, paling sepuluh. Lantas ini Adam tanggungi karena tidak memungkinkan untuk mengimin mutaba'ah untuk mengikuti imamihi imam. Tusanu sholat furada. Disunahkan juga untuk melaksanakan sholat furada tapi sendiri-sendiri. Bukan sholat sunnah berjamaah. La bilhai asabiqa, bukan dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Untuk apa? Likusufi bagiyatil tawakib. Untuk gerhana bagiyatil tawakib. Sisa-sisa daripada al-kawkab. Apa? Al-kawkab. Ya, planet-planet, bintang-bintang. Kalau ada bintang gelap yang biasanya terang. Oh, kita sholat. Boleh? Boleh. Tapi bukan dengan cara yang tadi. Ya, sholatnya dua rakaat aja. Wal ayat as-samawiyah. Ya, atau gerhana tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan lah, mau apa aja itu. Wal zalazil, atau adanya gempa. Ketika ada gempa, sunnah sholat. Was sawaik, ada sawaik lah, petir. Ketika ada petir, kita takut. Kita sholat. Warrih sadid, ada angin yang, ada angin keras. Ketika ada angin keras, kita disunahkan sholat. Qala sabronisi, wayanwi biha asbabaha. Bagaimana niatnya? Kalau tadi kan niat khusuf. Ini niat apa nanti kalau ada gempa? Wayanwi biha asbabaha. Niat sesuai dengan sebabnya. Niat karena gempa. Ya, usali sunatal zalazil. Usali sunatal ya, kusufin najam misalnya, dan seterusnya. Wala tajuslaha khutbatun. Dan tidak boleh khutbah. Khutbah yang masuah, khutbah yang dijelaskan ya. Yang ada khutbah biasa, nasihat, pidato biasa, tidak apa-apa. Wala jamaah, dan juga tidak boleh berjamaah. Harus sholatnya sendiri. Wa yadkhul waqtuha bi wujudiha. Kapan masuk waktunya? Dengan adanya sebabnya. Ketika ada sebab, nanti sholat. Oh, sebentar lagi ada angin, kita sholat. Belum, tidak sah. Kenapa? Belum ada angin yang keras. Kalau sudah ada terjadi baru disunahkan sholat. Wa yakhruj bi zawaliha. Kapan keluar waktunya sholat tersebut? Dengan zawaliha, dengan hilangnya sebab tersebut. Kalau kusuf sama juga seperti kusuf. Kusuf kapan mulai masuk waktunya? Dengan adanya Sebab dengan adanya gerhana. Kapan keluar waktunya? Dengan hilangnya gerhana. Sama. Watasihu fi waqtil karaha. Dan boleh dilaksanakan walaupun di waktu-waktu yang makruh untuk melaksanakan. Makruh karaha tahrim ya. Yang ba'dal asar, ba'dal subuh. Yang hukumnya di sini dikatakan tetap sah. Boleh. Tidak apa-apa. Khutbah kusufan. Ya, tinggal dua faedah aja. Khutbatal kusufan ka khutbatail jum'ah fi arkanihima. Ini sudah dijelaskan juga sebenarnya. Ya kan? Khutbah hari raya kita sudah jelaskan dan intinya khutbah hari raya adalah seperti khutbah Jumat di dalam rukun-rukun. Rukunnya khutbah Jumat apa? Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wal wasiyabid. Khutbah pertama, khutbah kedua. Ditambah lagi qiraatul ayat di khutbah yang terserah. Di khutbah yang pertama boleh, kedua boleh. Kemudian membaca doa untuk orang muslimin di khutbah yang kedua. Ya. Ini kan rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini juga berlaku dalam khutbah yang lain. Khutbah hari raya termasuk khutbah khusuf. Jadi ketika khutbah khusuf nantinya khotib tetap harus membaca rukun-rukunnya. Baca wasiat bitaqwa alhamdulillah sholat ala rasulillah. Dan doa ayat itu semuanya harus dibaca. Kalau tidak dianggap khutbahnya. Ya, itu rukunnya. Bagaimana sunnahnya? Juga sama. Sunnah-sunnahnya sama. Sunnah khatib untuk memegang tongkat tazyin berpakai pakaian lengkap dan sempurna dan seterusnya juga sama. Yang berbeda syarat-syaratnya. Ya, khutbah Jumat syaratnya kan banyak. Harus 40 orang, harus khatibnya berdiri, harus apa lagi? Harus punya wudu, harus menutup aurat dan itu semuanya tidak disyaratkan dalam khutbah yang lain selain khutbah Jumat kecuali empat. Apa itu? Al-Isma, khatib harus mengangkat suara. Ya, sama juga dalam khutbah yang lain, khutbah di sini juga harus mengangkat. As-Sama, mendengar. Berarti dalam khutbah husufan, khusuf harus didengar 40 orang apa enggak? Harus didengar apa enggak? Kita katakan tidak. Loh, katanya mendengar. Ya, mendengar. Tapi tidak harus 40 orang. Ya, ini 40 orang itu khutbah Jumat harus. Nah, di sini cukup mendengar. Bahkan satu orang pun yang hadir sudah cukup. Kalau khutbah Jumat satu orang enggak cukup. Enggak sah. Harus 40 orang lebih. Ya, tapi dalam khutbah hari raya, khutbah yang hadir cuma satu orang, inti khutbah sah. Satu orang aja enggak apa-apa. Yang penting khutbah yang satu orang itu mendengar. Jangan sudah satu orang, habis itu tidur lagi. Ini enggak sah. Ini disebutkan sini. Khutbah disebutkan khutbatal kusufan. Dua khutbah yang ada dalam salat kusuf. Ka khutbatal jum'ah. Sama dengan dua khutbah Jum'at. Dalam apanya? Fi arkanihima. Dalam rukun-rukunnya. Amma su'ud. Khutbatal jum'ah. Sedangkan syarat-syaratnya adalah. Kalgiyam wal julus. Seperti dalam khutbah Jum'at harus berdiri. Julus bainahuma. Dipisah dengan duduk di antara kedua khutbah. Tahara harus mempunyai wudu, ya, kemudian bersuci dari najis, satar aura juga, falatus farapuna. Semuanya itu tidak disyaratkan di sini, tapi disunnahkan. Tidak diharuskan, tapi disunnahkan. Naam yu'tabar minas syurut, iya, tapi ada yang dianggap, ada yang diharuskan daripada syarat-syarat tersebut. Apa itu? Ya, ada isunah untuk mendapatkan kesunahan khutbah. Al-isma, harus mengangkat suara. As-sama, juga harus mendengar. Walqonul khutbah Arab, iya, dan harus bahasa Arab. Ditambah lagi oleh Imam Ramli, tapi kan itu Imam Ramli. Harus laki-laki. Impin aja enggak, tidak harus laki-laki. Jadi khutbah khusuf khutbah hari raya, walaupun wanita, sudah sah menurut Ibn Hajar. Tapi Imam Ramli tidak sah, tidak dianggap khutbah yang masru'ah. Ini semuanya syarat-syarat untuk ada isunah, untuk mendapatkan kesunahan bukan syarat untuk sahnya sholat khusuf enggak. Karena sholat khusuf dan khusuf tidak bergantung kepada khutbah. Berbeda dengan Jumat. Jadi inti sholat khusus tidak pakai khutbah, tidak apa-apa. Inti sholat hari raya tidak pakai khutbah pun juga tidak apa. Artinya sholat hari raya tetap. Yang kedua, yang bahi anjuk sirah khatib minat takbir fi fawasilil khutbah. Dianjurkan bagi khatib untuk sering-sering membaca takbir di pemisah-pemisah antara maudhu dengan maudhu yang lain, antara kalam dengan kalam yang lain. Ai ru'usi saja'atiha, ai di awal-awal per pokok masalah yang dia sebut. Wallahu a'lam. Yang keberapa? Safanya? Yang keenam, yang kelima. Ayam bahilil mudarris wa da'i wa man yasma' kalamahuma an yastahdiru anna al mudarris wa da'i haqiqatan huwa al habibul a'zam sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan bagi seseorang yang mengajar dan seseorang yang berdakwah atau yang mendengar kalam daripada keduanya untuk menghadirkan di dalam hati mereka bahwasanya pengajar dan pendai itu sebenarnya adalah al-habib al-a'zam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini annal ilma, karena sungguhnya ilmu kullahu, ilmu semuanya minhu, darinya. Jadi pertama, bagi si ustaz, bagi si da'i. Jadi hendaknya dalam hatinya dia menghadirkan bahwasanya sebenarnya dia adalah nabi dan rasul. Bukan nabi dan rasul dalam arti apa yang disampaikan itu kan ilmu yang berasal dari rasul. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi makomnya dia artinya seperti makomnya para nabi. Ya, ini yang dikatakan bahwasanya al ulama warasatul. Jadi dalam hal apa si mereka para ulama itu menjadi ahli warisnya nabi? Dalam hal ilmu, berdakwah, mengajarkan syariat dan ajarannya rasul. Dulu kan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih hidup, rasul yang menyebarkan. Nah, inti salat itu begini, inti jaga hati daripada segala penyakit, caranya menyembuhkan hati begini semuanya. Rasul aja. Rasulullah meninggal, sahabat yang menerus ini berdakwah, ini mengajar, ini memberi nasihat. Sahabat meninggal diteruskan oleh tabi'in, tabi'in meninggal, tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Siapa? Ulama. Jadi mereka kedudukannya seperti kedudukan nabi. So. Maka itulah pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menentukan pekerjaan untuk nabi kecuali pekerjaan yang paling mulia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan pekerjaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti pekerjaan itu pekerjaan yang paling mulia. Ternyata pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dakwah. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai pengajar. Jadi beruntung yang mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmunya. Jadi dihadirkan, ya ini yang perlu diingat bahwasanya ketika dia mengajar berdakwah, hati-hati bahwasanya apa yang dia sampaikan itu adalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dirubah-rubah. Jangan dikarang-karang. Jangan diartikan dengan arti yang lain seperti zaman sekarang ini, diartikan begini zaman. Jangan, itu amanat. Ilmu yang seperti itu datangnya dari Rasul, jangan dirubah. Oh, ini ilmu itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Sekarang zaman modern, berbeda dengan zamannya Rasulullah. Hukum itu sudah tidak pantas lagi, tidak sesuai lagi. Jangan. Syariatnya Rasul, ajaran Rasul sampai kapanpun tetap harus dipakai, dijalankan sampai ila yaumil kiamah. Apapun yang terjadi, jangan merubah-rubah. Ulama menyampaikan apa yang datang dari Rasul. Bukan ulama mengarang ilmu baru, bukan. Hanya menyampaikan apa yang datang. Karena hanya menyampaikan itu adalah amin. Orang yang diberikan amanat. Jadi amanat jangan dirubah-rubah. Jangan diartikan dengan arti yang lain. Ya, jadi dihadirkan. Jadi kalau dia mau ceramah, mau ini, itu sebenarnya menyampaikan apa yang datang dari Rasul. Jadi dihargai, dimuliakan. Jangan sampai kata-kata yang tidak pantas di situ diucapkan. Kata-kata yang sama sekali bahkan dilarang oleh Nabi SAW diucapkan di depan umum. ente ini siapa? Kalau itu jangan jadi ustaz, jadi pelawak aja, jadi orang ini aja. Nah, ini harus diingat bagi para ustaz dan para dai. Kemudian juga yang mendengar. Juga demikian, mereka yang mendengar ilmunya ustaz, ilmunya dai, ilmunya ulama, dihadirkan bahwasanya mereka sebenarnya adalah nabi. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang menyampaikan ilmunya nabi. Kedudukannya seperti kedudukan nabi. Zaman dulu nabi yang melaksanakan tugas tersebut. Sekarang nabi tidak ada, mereka adalah ulama. Jadi apa? Hormati mereka seperti mereka menghormati nabi. Hormati mereka seperti sahabat bagaimana menghormati nabi. Dan juga demikian bagaimana di zaman sahabat, mereka yang bukan sahabat menghormati sahabat. Mereka membawa syariat, membawa ilmu. Jadi ulama ini membawa amanat yang mulia. Bawa ilmunya Rasul, ajaran Rasul sampai ila yaumil kiamat. Mereka perlu dihormati seperti itu. Makanya tidak heran Rasul SAW kan mengatakan dalam hadisnya. Dalam hadisnya mengatakan, "Man zara aliman faka'annama zarani." Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, berarti dia berziarah kepadaku. "Waman safaha aliman," barang siapa yang bersalaman, berjabat tangan dengan orang alim, fakaan nama sultani. Berarti dia berjabat tangan denganku, bersalaman denganku. Waman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk dengan orang alim, fakaan nama jalasani. Berarti dia seakan-akan duduk bersamaku. Waman jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, termasuk yang duduk bersama ulama, karena berarti duduk bersama roh, Sur ajlasahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Allah akan mendudukkan dia bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu masyaallah. Makanya dekat-dekat dengan ulama, hormati ulama, cintai ulama, karena mereka kedudukannya seperti nabi. Cintai mereka berarti mencintai nabi, karena mereka menjadi mulia karena ilmunya nabi. Kalau mereka tidak punya ilmunya nabi, tidak mereka tidak akan menjadi mulia. Ya, oleh karena itu berarti menghormati mereka menghormati nabi, tapi ulama yang benar, ulama yang wajib, ulama yang betul-betul istiqamah, ya, ulama yang benar, bukan ulama cuma namanya aja, ya, ulama tapi tidak sesuai dengan amalnya, tapi melenceng ke sana ke sini, ya, itu ngelama namanya, bukan ulama. Na'udzubillah min dzalik. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا على لغا أشرفنا فاقف علينا توبة فاغسل لكل هوبة واسترنا أوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي من أهلي والإخواني وسائر الخلاني وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا هو بكل بالمصطفى رسولنا هو بكل سوني بالمصطفى رسولنا هو بكل صلى وسلم ربي عليه أجل هذه وآله وصحبه داد طاسي صحبه والحمد لله حمدا كثيرا دائما هباتنا سمعنا بكرة بلين ذات أمالي سبون سلام وسلم الحمد لله رب العالمين المسلمين فهلك وجوالينا وليكم ودينكم لبكوك علينا وعليهم من جميع أمبات المسلمين أن الله وصلاه وبرهم ويلي درجات من يتعشى حمبرهم وفرارهم فعنا بأسارهم وموارهم ولومهم في جنودهم ورانا وفتعلينا ولكنا وإجمة اللابين وطالباتنا من كان بذل عائفين وطال أكبر وطال عظم أرسل لنا وراهم وجم اللاجين وحبابين ومن يرضي منا ومن أسلان وصحسن بلع الفتوى المنو ورسو صالح القرب والجسد وإلمان الدين من نافيا وعمنا متكبرا ورزقا واسيا طيبا يا محول الأحوال هول أحوالنا إلى أحسن الحال يا من وفق أهل الخير الحير وأنت أمر يفتنا للخير وأن عليه يا مولانا يا مجيب يا حاضر يا خير توسلنا إليك بالحجي وأنقل حاجاتنا قريب تستجب دعاتنا عاجل مراجين وشرنا وشبع مرضانا وشبع نصرنا وشبع من جميع المراد القلب يا قلب يا الله الباطن شفاءنا أجلا شفاءنا يهدي سقما ولا أعلم أن الله سبحانه وتعالى Ya ja'allah sayyiatina sayyiat man nahbabta wa ratajah sayyiat wa ratajah hasanatina sayyiat hasanat man abhata wa Allahumma arina haqa haqa wa zukna tiba'ah wa arina al-batila batila wa zukna tinaba wa inna ala dhalik wa inna ala takarrub ilaik wa ala al-qiyam bimuta ala al-qiyam bisunnati nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala al-qiyam bihukukika wa jami'a al-qiyam bihukuki ibadika علانية على هذين يكون يشار الجامع وخذني وحيرا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة